خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه. Kalau ternyata keluar lagi sesuatu, dicuci lagi. Naam. Fa illam yastamsik fabitin hurrin. Kalau ternyata, maka kemudian kalau ternyata keluar terus-terusan, maka misalnya, misalnya karena orang yang dia itu kecelakaan, kan gak berhenti-berhenti ya, maka boleh setelah itu dimandikan, kemudian dia tahan dengan koten, dengan semacam kain, sudah dikatakan. Aw biwasa ilitti bil hadithah, atau dengan alat-alat medis, perangkat medis yang sekarang ada, mungkin dikasih semacam kayak apa ya, penahan itu keluar itu ya, cairan-cairan apa. Ini boleh yang seperti ini. Naam. Kaziq wa nahwihi, seperti lesk, seperti plester dan sebagainya. Ini tidak mengapa. Difahami ya? Karena misalnya demikian, maka setelah itu barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, fa illam yunqi bi salas zida ila khams wa ila saba. Kalau tidak bersih 3 kali, maka 5 kali atau 7 kali. Naam. Kemudian setelah selesai, wa yunashifu, thumma yunashifuhu bi thawbin wa yaj'alu at-tib fi maghabinihi wa mawadhi'i sujudihi. Di mana di sini barakallahu fikum terluputkan oleh beliau tentang memandikan pada akhir siraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yaj'alu akhirahu kafuran aw syai'an minal kafur. Yani dijadikan pada akhirnya adalah kapur atau sejenis kapur. Kapur yang dimaksud di sini bukanlah kapur barus. Ada di sana serbuk khusus dikenal oleh orang-orang Arab ini kapur. Kapur untuk memandikan jenazah. Tidak ada. Namun wallahu a'lamu bissawab. Ketika Rasul mengatakan syai'an minal kafur, maka wallahu a'lamu bissawab itu juga dikenal di negeri kita sebagai kapur untuk memandikan mayit. Maka di sini tidak mengapa, jadikan mungkin ada ember kecil dicampur kapur barus yang sudah dilembutkan, diaduk kemudian dijadikan siraman terakhir. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Kemudian boleh juga setelah itu, setelah dimandikan kemudian dikeringkan, naam, dengan anduk, wa yuj'alu tibu fi maghabinihi wa mawati'i sujudihi, dikenakan minyak wangi itu pada maghabinihi, pada lekukan-lekukannya, ketiaknya ataupun lekukan sininya ataupun bagian sininya, pokoknya yang demikian, yang mungkin lembab demikian. Ini dia kenakan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan lebih lagi pada tempat-tempat sujudnya. Dikenakan minyak wangi pada tempat-tempat sujud dia. Naam. Wa yujammiru akfanahu bil bahur. Kemudian kain yang akan dipakai untuk mengkafaninya boleh dikenakan bahur dulu. Diasapi dengan asap dupa yang wangi. Bukan dupa menyan, ya. Namun dupa dari sana, orang Arab, kalau kita mengatakan dupa, dupa Arab gitu ya. Jadi orang Arab itu senang menggunakan wewangian yang kadangkala dengan menggunakan asap. Biasanya mereka dari kayu gaharu, itu kan wangi. Kayu gaharu mereka beli, dikeringkan, dimasukkan ke dalam semacam kayak wadah, kemudian dibakar asapnya, nah, menjadi wangi ruangan. Kadangkala mereka kelilingkan. Kalau di Arab biasa seperti di masjid-masjid, terutama hari Jumat, termasuk di dua masjid, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram sering, bahkan bukan sekedar hari Jumat, sering dikelilingkan. Kadang kalau pas kita, oh stop dulu, nah, ini tolong, nah, biar mau baunya Wangi enaklah, demikian. Ini boleh demikian. Naam. Artinya kain kafannya demikian. Naam barakallahu fikum. Di sunahkan yang demikian. Wa in kana selesai. Wa in kana syaribuhu wa atfaruhu tawilatan. Setelah dimandikan, kalau ternyata rambut kumisnya atau kukunya ini panjang, kumisnya sampai bibir. Panjang, ya. Karena kebanyakan orang tidak tahu sunnah. Sunnah seorang muslim diantaranya lima perkara. Yang pertama adalah memotong kumis, dirapikan, tidak sampai melebihi bibir. Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Naam. Yang keempat adalah mencabut atau mencukur, membersihkan bulu kemaluan. Yang kelima menggunakan siwak. Ini diantara fitrah-fitrah manusia. Sebagian menambahkan adanya khitan dan sebagainya. Maka di sini rambut yang tadi di sini menyelisihi terlalu panjang atau kukunya panjang, ukhidha minha. Naam, maka boleh kita untuk potong, dirapikan. Karena asalnya fitrah manusia. Termasuk ini boleh. Asalnya fitrah manusia. Bagaimana sininya? Oh, jadi kelihatan. Nah. Wa in turika dzalika fala haraj. Naam. Kalau dibiarkan ya kita tidak berdosa. Karena yang dosa adalah si mayit. Ini kewajiban orang yang memilikinya, bukan kewajiban orang lain. Naam sini. Atau sunnah yang dikenakan pada orang yang memilikinya, bukan sunnah yang dikenakan pada orang lain. Kemudian wala yahlik. Naam, di sini tidak boleh kita mencukur lihahu, lihyahnya, jenggotnya. Kalau tadi kumisnya boleh dipotong, namun jenggotnya tidak boleh dicukur, dibiarkan, tidak boleh digundul. Kenapa? Li adami dalil dzalika. Naam, karena tidak ada dalil yang demikian. Wal maratu yudhaffar sya'ruha thalathata qurunin. Wayastulu min waraiha. Adapun kaum wanita yang sunnah adalah dikepang dengan tiga kepangan. 1, 2, 3. Naam. Yang dilarang dikepang bagian tengah sini, atas. Naam. Namun 1, 2, 3. Di belakang, barakallahu. Ini sunnahnya. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Naam. Namun yang sunnah wanita dikepang. Nah, sehingga di sini adalah kaum wanita pada asalnya rambutnya panjang, tidak pendek. Bahkan kalau sampai dipotong pendek menyerupai potongan laki-laki, yang kata para ulama sampai di atas pundak, maka ini dilarang. Nah, kenapa? Karena menyerupai batasan kaum laki-laki. Demikian sebaliknya, kaum laki-laki kalau ingin memelihara rambut sampai panjang, maka jangan sampai melewati pun pundak. Namun kalau dengan panjangnya menjadikan dia tidak rapi, tentunya innallaha thayyibun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus, mencintai keindahan dan kebagusan. Maka di sini ya mencukur rambut itu lebih bagus daripada membiarkan tidak teratur. Nah, walaupun alasannya sunnah, kalau engkau mengatakan sunnah harus dirapikan. Harus bersih. Nah, berarti mencukur. Mencukur pun ada aturan. Tidak boleh qaza. Tidak boleh mencukur sebagian, meninggalkan sebagian tipis, bagian pinggirnya, tengahnya dibiarkan. Nah, atau tipis belakangnya, depannya dibiarkan. Nah, lah ini qaza juga dilarang. Dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini yang sunnah. Setelah itu maka diletakkan dalam kafan. Diletakkan dalam kafan. Nah, difahami ya cara mandikan. Bagaimana mengkafani jenazah? Qala rahimahullah wa takfinul mayyit. Mengkafani jenazah al-afdal an yukaffanir rajulu salasata aswab bidin laysa fiha qamis wala imamah. Yang sunnah adalah mengkafani laki-laki dengan tiga kain kafan putih, ya, dengan tiga kain kafan putih. Ini laki-laki tiga sunahnya. Tiga kain kafan yang putih. Nah, sudah. Kalau tidak ada putih, boleh kotak-kotak. Kalau tidak ada, apa yang mudah? Yang syaratnya suci. Syaratnya suci. Nah, sudah. Tiga kain kafan. Terus, barakallahu fikum. Adapun kaum wanita yang sunnah lima kain kafan. Kita tangani laki-laki dulu ya. Setelah laki-laki, tiga kain kafan. Disiapkan dulu. Disiapkan kain kafannya. Yang namanya tali tidaklah wajib. Paham? Harus tujuh, harus lima, dan seterusnya. Tidak, ini hanya untuk membantu menjaga kafan supaya tidak tersingkap dan terbuka. Paham? Sehingga tidak ditentukan bilangan. Paham? Antum mau menjadikan tali di atas, di leher, di dada, di pinggang, di lutut, di kaki ujung, tidak mengapa. Nah, ternyata kainnya lebar, jenazahnya kecil, dilipat, nah bisa begini misalnya. Oh, talinya cukup atas bawah, cukup apa enggak? Tersingkap enggak? Tersingkap. Enggak, tidak tersingkap. Nah, tali tidaklah wajib. Nah, namun karena keumuman kain kafan yang ada, nah ini kalau ditekuk gini pasti buka kan? Nah, sehingga dibuatlah tali-tali dalam rangka untuk malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dari sini. Nah, maka tali, berarti ketentuannya berapa? Apa yang mudah? Apa yang mudah? Barakallahu fikum. Ini jadi kain kafannya sekarang. Kalau tiga kain kafan berbeda-beda, ya. Kainnya lebar, antum tata jenengan tata simetris sudah. Satu, dua, tiga, ditumpuk rata. Pulpen ada pulpen? Nah, pulpen. Atau ini aja. Jenazahnya, misalnya ya, jenazahnya kurus. Nah, sudah. Berarti bisa dilipat. Satu, dilipat. Oh, ini lebih bisa ditekuk. Nah, ini yang kedua sama. Oh, bisa ditekuk. Paham ya ini ya? Ini juga sama. Oh, bisa ditekuk karena lebar. Nah, setelah itu cukup di sini. Nah, diikat sini, ikat sini. Kira-kira buka enggak? Enggak buka ya. Gimana mboten? Sudah. Cukup dua. Enam. Oh, tambahi tengah. Tidak, enggak apa-apa. Sekedar ditambahi. Enam. Namun kalau tidak, cukup sudah. Dipahami ya. Yang kedua, kondisi mayit. Kain kafan laki-laki tiga. Ini orangnya gemuk banget loh. Kayaknya enggak cukup. Taruh. Enam. Bagian tengah. Bagian bawah. Ya. Bagian nomor dua miring. Loh, buka ini ya. Coba dimatikan dulu kipasnya. Ya. Miring ya. Karena mayitnya gemuk. Nah, yang ketiga kelihatan ya. Kelihatan Mas Asep? Ada. Miring. Ya. Mohon maaf ini boros ya. Karena mayitnya gemuk ya. Mayitnya gemuk. Ah, mayitnya gemuk sudah. Gemuk. Berarti bagaimana? Ini kan di sini ya. Nah, ini dapat banyak. Ininya sedikit. Ya kan ya? Sini sedikit sudah. Sini juga nah dibayang gini nah. Sini dapat banyak. Sininya sedikit, ya kan? Lah sini untuk ngikatnya tengahnya. Nah, kalau seperti ini, ngikat di sini dan di sini terbuka enggak? Nah, paham di sini? Perlu, oh, berarti ini perlu diikat, diikat, diikat. Apa fungsi tali ini? Oke, paham di sini. Sehingga tidak ada ketentuan hitungan. Paham ini? Nggih? Tidak ada ketentuan hitungan. Karena tujuannya untuk menahan. Kalau ternyata dipenuhi, difahami ini ya, sudah. Perlu diambali? Ya, disesuaikan kainnya. Ya, tadi kira-kira, oh, ini kainnya lebar ya. Orangnya, walaupun gemuk, tapi kainnya juga lebar banget. Ini bisa ditekuk begini. Oh, mencukupi, berarti tidak perlu, nih. Namun sekarang, kainnya tipis. Cukup enggak? Nah, cukup. Oh, berarti harus begini. Lah, ini diolihkan sedikit, miring, jadi, nah. Ini diolihkan sedikit, miring, nah. Ditekuk sini. Set, nanti kan dapatnya segini, sini sedikit. Sini banyak, ketutup yang kedua nutup sini sedikit. Lah, yang ketiga ngembannya. Tengahnya sudah. Pasti kebuka enggak ini kalau enggak diikat? Kebuka, ya. Sudah, oh, barulah setelah itu diikat supaya tidak terbuka. Difahami nggih? Oh, begitu. Iya. Nah, ini tadi. Ini barakallahu fikum, itu cara membungkus jenazah. Naam, kita lihat keterangan beliau uraiannya. Walafdal an yukaffan rajulu salasata aswabin bidin laisa fiha qamis wala imamah. Seorang laki-laki hendaknya mayit laki-laki di yang sunnah dengan tiga kafan. Cara mengkafani mayit ada dua. Wajib dan yang sunnah. Yang wajib dengan satu kafan dengan syarat tertutup badannya, auratnya. Ini sudah, ini yang wajib. Kalau tertutup, sudah. Kalau belum, yang sunnah tiga kafan. Tiga kafan tadi. Nah, untuk laki-laki. Perempuan, lima kafan. Nah, laki-laki tiga kafan. Hal ini kama fa'ala nabi, kama fu'ila bin nabi, seperti yang dilakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudraju fiha idrajan, dan ditumpuk dengan tiga tumpukan. Ditumpuk. Yudraju fiha idrajan, ditumpuk, lah cara numpuknya tadi. Paham nggih? Kainnya lebar sudah, rata enggak apa-apa. Kainnya tidak lebar, nah dibikin miring-miring tadi. Nah. Paham ya? Ada yang belum paham? Saya enggak ada dekat. Intinya nanti nanya yang di depan ya. Sudah. Salahnya duduk di belakang ya. Salahnya duduk di belakang. Khair insyaallah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lafafatin fala ba'sa. Kalau seandainya dibuat satu sebagai sarungnya ya, sarung. Satu sebagai gamisnya, pakaiannya, gamis. Kemudian satu yang dia, nah, dilipat juga tidak mengapa. Juga tidak mengapa. Namun, kalau laki-laki, itu yang bagus kayak tadi pertama. Lafaf, dengan lipat-lipat. Nah, dengan lipatan-lipatan. Nah, wal mar'atu tukaffan fi khamsati aswab. Dir'in wa khimarin wa izarin wa lafafataini. Nah, sekarang kalau wanita dengan tiga lafaf, dengan lima ditambah dua, ini sudah tiga ya. Tiga tambah dua, satu, dua. Ini dijadikan sebagai kerudung, ya. Kemudian ini dijadikan sebagai nanti sarungnya, embennya. Paham ini ya? Betul sudah, ini kerudungnya. Sudah, kepalanya di sini. Dikerudungi dulu, kerudungkan. Sudah, kerudung ya. Sini, nah sarungnya sudah, sarung. Sudah. Baru setelah itu sama. Jadi sama. Paham ya ini ya? Itu yang sunnah. Kalau tidak, Kalau dua saja sah, kalau memang tidak ada sah. Satu saja sudah sah dengan syarat tertutup jenazahnya, terutama auratnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. Wa yukafan sobi fi sobin wahid ila salasati aswab. Adapun bayi cukup satu kain sampai dengan tiga kain. Watu kafan sogiroh fi komisin walafafataini. Adapun wanita yang masih kecil cukup untuk dengan dikafan apa gamis dan juga dua lipatan, tiga, jadi dikurangi itu dua. Ini kaum wanita. Nah, maka di sini kata beliau, wal wajibu fi haqqil jami'i saubun wahidun yasturu jami'al mayyit. Yang wajib bagi seluruh mayit di sini adalah barakallahu fikum dikafani dengan satu kain kafan, namun dengan syarat menutupi seluruh tubuh si mayit. Naam, sebagaimana dilakukan kepada Hamzah radhiyallahu anhu, beliau tatkala gugur dikafani dengan satu kain kafan. Naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikian pula Mus'ab ibn Umair tatkala duduk gugur dalam perang Uhud juga demikian. Sehingga di sini diambil kesimpulan yang wajib satu kafan. Nah, sekarang dikecualikan. Lakin idza kana al-mayyitu muhriman fa innahu yughsalu bima'in wa sidrin wa yukafan fi izarihi wa ridaihi aw fi ghairihima. Naam. Adapun kalau mayitnya muhrim, orang haji ataupun umroh, mati dalam keadaan ihram, labbaikallahumma labbaik labbaik la syarika labbaik, mati, maka dia cukup dikafani dengan, kalau laki-laki, hanyalah dengan izar disarungkan, dengan dua saja, disarungkan dan ditutupkan atasnya, diselendangkan. Naam, jadikan komisnya. Naam, dan tidak ditutup kepalanya. Kenapa? Karena besok dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kemuliaan bagi orang yang ihram. Naam, sehingga jenengan jangan takut haji. Saya banyak dosanya, kalau haji tiba-tiba mati ini ngana. Ya. Nah, ini salah. Malah justru meninggal di sana kemuliaan. Kalau meninggal dalam keadaan ihram, dibangkitkan dalam terus keadaan bertalbiyah. Kalau meninggal di tanah suci, harapannya bisa dikuburkan di pemakaman Baqi Gharqad, kalau di Madinah. Sholat jenazah disolati sekian ratus ribu orang. Nah, kemudian dimakamkan di makam Baqi, terkena doanya Nabi, Allahumma ghfir li Baqi li ahli Baqi Gharqad. Ya Allah, ampuni orang yang dikuburkan di pemakaman Baqi Gharqad ini. Nah, mulia. Nah, mulia. Dan orang yang meninggal di sana dengan kesabaran, maka kata Rasulullah, halat lahu syafaati. Halal baginya syafaat Rasul. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan. Sehingga jangan takut. Bahkan sebagian ulama kita, mereka berharap meninggal di kota Madinah. Seperti Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berharap untuk mati di kota Madinah, di tanah suci. Nah, karena kenapa? Karena Rasul akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan keimanan serta kekokohan di dalam berpegang kepada al-haq, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas sunnah. Ini tentang mengkafani. Setelah itu boleh dikenakan tip minyak wangi. Naam, pada tadi tempat sujudnya ataupun juga barakallahu fikum pada kafannya dan seterusnya yang sebagaimana yang telah lalu. Wallahu ta'ala ala walam biswab. Ini kita tunda mengenai para kalau menyolati dan juga mengkuburkan insyaallah dalam pertemuan malam Kamis yang akan datang, begitu ya Pak Wasis. Insyaallah dalam malam Kamis yang akan datang, selama ini belum selesai, insyaallah menjadi kajian malam Kamis. Ini cukup kita akhiri sampai di sini, tinggal seperempat jam ke depan sebagai tanya jawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, apa ada tuntunan memasukkan jari tengah ke dalam dubur untuk membersihkan kotoran? Wallahu a'lamu bishawab. Kalau secara tansis kami belum mengetahui. Naam. Kami belum mengetahui, wallahu a'lamu bishawab. Kalau dijadikan ibadah perlu dengan dalil. Namun kalau hal ini dilakukan karena memang diharapkan atau dipastikan di sana ada kotoran yang belum menu keluar, maka tidak harus jari tengah. Ini wallahu a'lamu bissawab. Nah, yang kedua, apa ada doa khusus ketika mengguyurkan air pada si mayit? Jawabannya, doa khusus tidak ada. Doa khusus tidak ada. Nah, sebagaimana pula dalam berwudu, zikir-zikir ketika mengguyur atau mencuci bagian tangan, berkumur-kumur dan seterusnya, mereka berzikir ini. Wallahu a'lam bissawab, dengan apa yang kami ketahui riwayatnya dhaifah. Riwayatnya adalah lemah. Sehingga di sini cukup kita yang tadi, yang penting bismillah. Ini barakallahu fikum ketika kita mewudukan dan ketika memegang bismillah ala millati rasulillah. Sudah kita mandikan dan seterusnya. Ini cuma doa yang seperti itu. Nah, adapun yang lainnya perlu di sana kejelasan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukumnya adalah kita menahan diri. Karena itu adalah ibadah. Apa yang mudah kita lakukan, apa yang tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fikum, ini yang mudah ada lagi yang mau ditanyakan? Fadal. Boleh. Jawabannya kalau seorang, bolehkah dia menjadikan kain kafannya dengan kain ihram, kain ihramnya sebagai kain kafannya? Jawabannya boleh dan ada salafnya. Paham? Jangan boleh, berarti dari dua itu tinggal ditambahkan satu. Paham? Tinggal tambahkan satu. Kecuali kalau dia meninggalnya dalam keadaan ihram, maka sudah dia muhrim, berarti ya dua itu sudah cukup. Yang penting bersih dan suci. Nah, barakallahu fikum. Yang bersih dan suci. Bagaimana kalau lima? Lima yang menyelisih yang afdol. Yang afdol, misalnya tiga ditambah dua tadi. Dia ditambahkan yang dua gamis sama sarung. Maka yang seperti ini menyelisih yang afdol. Yang afdol bagi dia, laki-laki hanyalah tiga. Nah, namun kalau sah, namun menyelisih yang afdol. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya, jangan merembet ke yang sebelum dibahas. Nah. Di sini umumnya kalau menguburkan jenazah, mukanya dibuka, dikatakan ke tanah dan jadinya dipadamkan. Tapi saya pernah mendengar tidak ada tuntunannya. Okay. Ya nanti belum melewati kita ya. Sabar dulu. Jangan melewati yang dibahas dulu. Biar nyantel dulu. Insya Allah sabar Kamis depan. Ya. Insya Allah sabar Kamis depan. Rakalafik. Malam Kamis depan ya. Biar nyantel ya, ini jangan melewati dari yang dibahas nanti dulu. Ya, apa? Ada lagi? Ya. Ya, bagaimana Ikhwan? Boleh tidak? Ditutup mulutnya, ditutup telinganya, hidungnya dengan kapas ketika memandikan? Ketika fani. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak harus. Tidak harus. Nah. Tidak harus, namun juga tidak sampai menjadikan itu sebagai hal yang apa namanya, dia itu kalau diyakini itu ibadah harus dengan dalil. Kalau menyalah tidak sah, lainlah jatuh pada bid'ah nantinya. Nah, namun kalau itu ada hal yang memang diperlukan, tidak mengapa. Nah, namun tidak harus. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian, wallahu a'lam bishawab. Intinya mudah, cukup ditutup, sudah selesai. Kecuali kalau di sana misalnya ya ada hal yang kurang baik, ya bicara aibnya orang meninggal. Ada di sana misalnya hidungnya ternyata keluar darah terus ngalir. Ditutup dengan kapas atau matanya nggak mau ya sudah tutup dengan kapas. Nah demikian. Nah, kecuali paham di sini ya, tidak harus. Namun kalau ada hal yang memang diharus dibutuhkan, tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.